Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-hadithu at-tasi' wa at-tis'un ba'da al-mi'ataini. Hadith yang ke-299. An Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Maz'un at-tabattul walau adina lahu lakhtasaina. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menolak terhadap Uthman ibn Maz'un ketika minta izin untuk tabattul. Tabattul maknanya tidak menikah. Walau adina lahu lakhtasaina. Kalau saja boleh, kami pun akan ikut seperti Uthman ibn Maz'un at-tabattul lakhtasaina, kami akan melakukannya atau akan melakukan ikhtisa. Ikhtisa adalah memutus urat syahwatnya agar tidak lagi terseret oleh syahwatnya. Wa tabattul terkun nikah. Wa minhu, dan diantaranya qila li Maryam, dikatakan kepada Maryam alaihis salam dengan al-batul, seorang yang tidak pernah menikah. Sudah dibahas bahwasanya beliau Uthman ibn Maz'un adalah Abu Sa'ib al-Jumahi al-Qurashi. Dan Uthman ibn Maz'un tidak sendirian. Ada beberapa sahabat yang lain yang juga meminta izin untuk tabattul tapi tidak diizinkan. Di antaranya Ali dengan Abu Dzar. Riwayatnya juga diriwayatkan secara makna dari Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Hurairah. Berarti bukan hanya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, juga dari Ibnu Mas'ud, juga dari Abu Hurairah. Catat itu tidak ada dalam kitab. Walid Tirmidzi, dan riwayat Tirmidzi dari Al-Ahsa Al-Hasan Ibn Samurah. Dan juga dari Anas dan dari Ibn Abbas dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Berarti dari berapa sahabat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahabat. Hanya saja yang di dalam Bukhari Sa'ad ibn Waqqas, Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Adapun Al-Hasan ibn Samurah dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Sedangkan dari sahabat Anas dan sahabat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Al-gharib, kata-kata asing dalam kitab kita atau dalam hadis ini, pertama at-tabattul. Aslu tabattul, asal kata dari tabattul adalah al-qat'u wal-ibanah, memutus dan memisahkan. Mana tabattul adalah al-qat'u wal-ibanah, memutus dan memisahkan. Al-qita'anin nisa' lil-ibadah, sedangkan makna yang dimaksud adalah tidak mau menikah dan terus menyendiri, katanya alasannya untuk ibadah. Alasan untuk ibadah. Berbeda dengan yang tidak sempat menikah. Berbeda. Berbeda dengan yang belum sempat menikah. Jangan beralasan, tapi Syekhul Islam juga tidak menikah, Imam Fulan juga tidak menikah. bukan tidak mau menikah. Beliau hidupnya di penjara, di penjara, di penjara, sampai kemudian mati. Rahimahullah, tidak sempat menikah. Atau seperti ulama yang masya Allah, Allah wafatkan dalam keadaan masih muda, belum sempat menikah. Maka ini dimaafkan. Ambil penanya, catat faedah-faedahnya. Walaupun dalam keadaan berdiri bisa belajar. Saya tidak ingin menghukum santri sehingga tidak bisa belajar. Keluar, dia tidak bisa belajar. Sehingga kalian tetap berdiri di sini sebagai hukuman, tapi pegang pena, ambil faedah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, rawa Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Uthman ibn Mad'un min syiddati raghbatihi fil iqbal, karena semangatnya, keinginan beliau untuk ibadah, arada an yatafarrag laha, beliau ingin untuk mengkhususkan hidupnya hanya untuk ibadah. Wa yahjur maladdal hayah, dan ingin meninggalkan semua kelezatan dunia. Pengen ibadah terus, tidak pengen disibukkan dengan nikah. Fasta'dana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi an yanqati'a 'anil nisa. Maka beliau pun minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak menikah. Wa yaqbal 'ala ta'atillahi ta'ala, agar terus sibuk dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falam ya'dan lahu, ternyata Nabi tidak mengizinkan. Lianna tarka maladdil hayati wal inqita'i lil ibadah, karena meninggalkan kenikmatan dunia dan inqita', menghususkan ibadah, minal ghuluwi, itu termasuk perbuatan ekstrim. Ghulu, melampaui batas dalam beragama. Sedangkan Allah melarang al-ghulu. Apa ayatnya? Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Tulis dalam footnote kalian, di pinggir kanan, di pinggir kiri, atau di bawah. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahlal kitab, jangan gulu dalam agama kalian yang bukan kebenaran. Walaupun dipanggilnya wahai ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, tetapi maknanya wahai kaum muslimin, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani, jangan seperti ahlul kitab, jangan menyerupai mereka, gulu ekstrim. Dan mereka lah yang mengawali untuk tidak menikah dan mengajarkan bahwa itu adalah kehidupan suci, yaitu kebiarawanan, atau yang disebut dalam bahasa Arab rohbaniyah, kependetaan, yang mereka mengharamkan dirinya untuk menikah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bahwa tidak mau menikah dengan alasan ibadah adalah minal ghulu, sikap ekstrim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, warrahbaniyah almadzmumah, dan itu adalah ajaran kependetaan yang tercela. Apa ayatnya? Warahbaniyatan ibtada'uha alaihim ma katabnaha alaihim, warahbaniyan warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Ma katabnaha alaihim, kata Allah, kami tidak mewajibkan atas mereka. Allah enggak pernah mewajibkan kaum Nasrani untuk tabattul, untuk rahbaniyah, tapi mereka sendiri yang ibtada'uha. Wa innamad dinu sahih wal qiyam bima lillahi minal ibadah, dan bahwasanya dinus sahih, agama yang benar, adalah menegakkan perintah-perintah Allah dari ibadah, ma'a i'ta'in nafsi hadzaha. Lihat, agama yang lurus adalah menegakkan apa yang merupakan hak-hak Allah dari ibadah, tetapi bersama dengan itu memberikan terhadap diri ini hadzaha, memberikan bagian haknya diri kita sendiri. Manusia perlu makan, makanlah. Manusia perlu minum, minumlah. Manusia perlu pakaian, berpakaianlah. Manusia perlu mencari ma'isyah untuk kehidupan dirinya dan anaknya, carilah ma'isyah. Siru fil ardi wabtaghu min fadlillah, berjalanlah di muka bumi, carilah fadilah dari Allah. Barakallahu fiikum. Ini hadd an-nafs, bagian diri atau hak pribadi. Yani hak dirimu kamu tunaikan. Tetapi tentunya hadzaha minat thayyibat, bagian-bagiannya dari yang baik-baik, maksudnya dari yang halal. Demikian pula kalian perlu nikah untuk menyalurkan syahwat kalian, maka silahkan menikah. Nikahi yang halal, dengan cara yang halal. Barakallahu fikum. Nanti akan dibahas nikah yang syar'i, ada sekian syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Walidha fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam law adina li Uthman lattaba'u kathirun minal mujiddina fil ibadah. Karena itulah para sahabat yang lain berkata, kalau Uthman diizinkan, kami pun akan meniru Uthman. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau mereka adalah orang yang semangat beribadah. Mujiddina. Mujiddin dari kata jid. Jiddi. Jiddiyan adalah kesungguh-sungguhan dan semangat yang tinggi dalam beribadah. Para sahabat semua semangat. Kalau diizinkan, kami semua akan begitu. Tetapi ternyata tidak diizinkan. Karena agama yang lurus adalah agama yang menunaikan hak Allah untuk beribadah kepadanya, tetapi tidak melupakan hak pribadinya untuk makan, minum, dan menunaikan syahwatnya kepada yang halal. Wa taqaddama ma'na al-hadis, dan sudah lewat makna hadis pada pembahasan sebelumnya. Walhamdulillah. Faedah fi hasyiyati Sanani ala syarh al-umdah ma yali, di dalam footnote dari Sanani. Hasyiyah atau hawashi adalah catatan di bawah kitab. Kitab kamu begini. Kemudian kamu dapat faedah, dikasih catatan di sini. Ini namanya hasyiah. Maka kalau saya katakan pada kalian, uktubu fil hasyiah, fi hasyiatil kitab, maksudnya tulis di bawah sini, atau tulis di sini, atau tulis di sini, faedah, faedah hadis. Barakallahu fikum. Sanani dalam hasyiahnya, ketika mengomentari syarah umdah, beliau berkata, akhafu ala zahid antakuna syahwatuhun qalabat ila tark fasara yashtahi alla yatanawal walin nafsi fi hadha makrun khafiyun wariya'un daqiq. فَإِنْ سَلِمَتْ مِنَ الرِّيَا لِلْخَلْقِ كَانَتْ إِلَى خَيْرٍ. Kata beliau Sanani, aku khawatir pada orang-orang yang zuhud, أَنْتَكُنَ شَهْوَتُهُنُ قَلَبَتْ إِلَى تَرْكِ, aku khawatir syahwat mereka akhirnya berubah, bergeser untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud biasanya apa? Hah? Pertama, tidak mau sibuk dengan anak dan istri. Akhirnya meninggalkan nikah. Berarti zuhud tadi berbuah apa? Berbuah tark, meninggalkan perintah-perintah Allah. Pertama, tarkun nikah. Kemudian yang sudah nikah, punya istri, punya anak, ditinggal tanggung jawabnya. Kan dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Mengapa ditinggal? Karena zuhud, dia tak merasa tersibukkan dengan anak dan istri, akhirnya mengembara jalan-jalan keliling dunia untuk dakwah. Istrinya, anaknya ditinggal. Tarkul wajib. Wajib menghidupi istri dia tidak lakukan. Yang ketiga, karena zuhud, maka mereka berusaha untuk mencari yang paling rendah, yang paling jelek, yang paling murah, yang paling di bawah. Iya kan? Akhirnya tarik lagi, meninggalkan perintah Allah. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian bagus kalian ke masjid. Dia pakai pakaian yang terjelek. Disuruh memakai harum-haruman, dia keliling-keliling terus, gak sempat mandi, baunya busuk, bau keringat, dan seterusnya. Tarik lagi dan terus. Katanya Sanani, aku khawatir pada orang yang zuhud-zuhud itu, kalau kebablasan, akhirnya justru inqalabat ila tarkin. Akhirnya berubah zuhudnya, jadi meninggalkan sunnah. Harusnya seorang ahli sunnah, pemegang sunnah itu, ketika ke masjid pakaiannya putih, bersih, wangi, masya Allah, mandi dan sebagainya. Tapi datang dari tokoh yang mengaku dirinya zuhud, dengan pakaian yang lusuh, jelek, kotor, bau, belum sempat mandi karena dia musafir, belum pulang sudah hampir satu tahun gak pulang-pulang, keliling. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya inqalabat ila tark. Fasara yashtahi alla yatanawal. Akhirnya yang diinginkannya adalah apa yang dia sukai dan dia tidak mau mengambil yang lain. Wali nafsi fi hadza makrun khafi. Dan di dalam jiwa orang seperti ini ada tipu daya yang tersembunyi. Apa itu tipu daya yang tersembunyinya? Riya'un daqiq. Riya yang kecil tersembunyi. Riya'un daqiq maknanya riya yang tersembunyi, kecil. Biasanya apa orang-orang yang seperti ini? Untuk dilihat, untuk dipuji, masya Allah zuhudnya ya, sampai pakaiannya seperti itu, zuhud sekali dia, sampai dia gak sempat makan kecuali dedaunan saja. Wah, zuhud sekali dia. Itu yang diinginkan oleh jiwa ini. Fa'in salimat minar riya. Kalaupun selamat dari riya kepada makhluk, kanat ila khair, maka dia justru kepada sesuatu yang lebih baik kalau tidak dicampuri riya. Walaqad dakhalal muttazahhiduna fi turuqin lam yaslukhan nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau saja dia tidak dikuasai riya, dia akan bisa lebih baik dari itu. Kanat ila khair, akan lebih bagus, lebih bersih, lebih terjaga, lebih harum, lebih cepat datang ke masjid, dan seterusnya. Mengapa? Karena dia dalam keadaan di rumahnya ada yang mengurusi, ada istrinya yang mencuci bajunya, menyetrikakannya, ada yang menyiapkannya untuk sholat Jumat, ada, iya kan, daripada mereka yang tadi keliling-keliling terus nggak tahu istrinya di mana, anaknya di mana, atau yang tidak menikah sama sekali, mesti ujung-ujungnya belum sempat mencuci bajunya kotor, belum sempat mencetrikannya, bahkan belum sempat dia mengisi perutnya, sampai kemudian belum sempat lagi memakai minyak wanginya. Barakallahu fikum. Walaqad dakhalal mutazahhidun. Mutazahhid bukan orang yang zuhud yang hakiki. Mutazahhid adalah yang sok zuhud. Walaqad dakhalal mutazahhiduna fi turuqin lam yaslukha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang yang sok zuhud justru mereka menjalani satu jalan yang tidak pernah dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah pula dijalani oleh para sahabatnya. Min idharit takhasyu'uz zahid anil haq. Di antaranya menampakkan kekhusyuan yang berlebih melampaui batas. Zaid anil haq maknanya lebih dari batas. Had itu batas, zaid lebih. Sehingga diterjemahkan bebasnya adalah dia menampakkan kekhusyuan yang melampaui batas. Pernah melihat orang seperti itu? Yang pakaiannya lusuh, baunya juga tidak harum. Ini sopan, maksudnya baunya busuk. Biasanya gimana wajahnya? Sambil menangis-nangis ke dulu. Itu berlebihan. Berlebihan. Wa takhsinil balbas, sengaja menjelekkan baju. Dia punya baju yang bagus, pakainya baju yang jelek. Sengaja untuk menunjukkan betapa zuhudnya dia. Wa asya'a, dan juga menjelekkan segala perkara yang ada pada dirinya. Saral awam yastahsinunaha, akhirnya orang-orang awam menganggap bagus yang begitu. Menganggap bagus yang begitu. Wasarat liakwamin kal ma'ash, bahkan akhirnya yang seperti itu bagi kaum-kaum yang lain menjadi kehidupannya. Menjadi kehidupannya. Wayajtanuna min tamaratiha, kemudian mereka mulai menerima buah-buahnya. Yajtani maknanya memanen buahnya. Apa itu buahnya? Takbilul yadi wa tawqir, dihormati, disanjung, dicium tangannya. Barakallahu fiikum. Akhirnya mereka tidak bisa lagi membedakan mana orang saleh dan mana orang gila. Maaf, karena terjadi tokoh agama, sebut saja kiai, dengan mobilnya berhenti di jalan, di pasar, turun, kemudian mencium tangannya orang gila yang sedang duduk di situ dalam keadaan berpakaian copang camping, kotor, rambutnya sudah menggimbal karena gak mandi sekian lama, dicium tangannya. Ditanya, Pak Kiai, emang siapa dia? Kok kamu cium tangannya? Oh, itu wali min awliya illah. Dia adalah wali. Jelas masyarakat situ tahu ini orang-orang gila. Dikatakan wali min awliya illah. Tidak bisa membedakan lagi karena dianggap semakin zuhud yang begitu, semakin tinggi derajatnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah kesalahan fatal. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya, manusia-manusia terbaik, umat terbaik, generasi terbaik, gak seperti itu. Mereka pakaiannya walaupun sederhana tapi bersih, wangi, rambut mereka terurus, rambut Rasulullah SAW sampai diminyaki oleh istrinya, disisir oleh istrinya. Masya Allah. Apa itu tidak dianggap zuhud? wa aktsaruhum fi khalwatihi ala ghairi halatihi fi jalwatihi, dan sebagian besar mereka di kesendirian mereka berbeda dengan keadaan mereka ketika di depan manusia. Khalwah, kesendirian. Jalwah, ketika di hadapan umum. Ternyata kebanyakan mereka fi khalwatihi, di kesendiriannya, ala ghairi halatihi, tidak seperti keadaannya ketika di depan orang. Di depan orang zuhud banget, di rumahnya berbeda. Yatanawal fi khalwatihi syahawat, adapun di kesendiriannya dia menunaikan segala macam syahwatnya. Wa yaqufu 'alal maladzat, bahkan terus mencari kelezatan-kelezatan. Wa yarun nas annahu mutazahid, dan manusia melihat kalau orang ini mutazahid. Wa ma tazahada illa al-qamis, ternyata tidaklah zuhud kecuali pakaiannya saja. Jelek cobang-camping, tidak zuhud kecuali hai'ahnya saja, bentuknya saja. Wa idza nadarta ila ahwalihi, tapi kalau kita melihat keadaan dirinya, akhlaknya ketika sendirian, fa indahu kibrun fir'aun, fa indahu kibru fir'aun, ternyata memiliki kesombongan fir'aun. Kata siapa ini? Imam Syaukani, Imam As-Sanani, barakallahu fikum. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.